Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adha' wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya MDW 1.14. Berapa tingginya Nabi Adam? Enam puluh hasta. Berapa meter? Dua puluh tujuh. Baik. Ya, Hasan. MDW 2 nomor 13. Kenapa manusia bertambah pendek? Karena apa? Baik, ya, Hasan. Karena pengaruh dari kemaksiatan, pengaruh dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Taib. Berikutnya qala rahimahullah taala asabi wal isrun faslun al ma'asi tudfi'u ghairatal qalbi. Pasal bahwasanya kemaksiatan memadamkan kecemburuan dalam hati. Api kecemburuan dalam hati padam karena kemaksiatan. Taib qala wa min uqubati dhunub annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairati allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyatil li hayati jami'il badan. Di antara hukuman-hukuman dosa, bahwasannya dosa-dosa tersebut memadamkan dari hati, mematikan, ya, mati dari hati itu api kecemburuan, ya. Padahal api kecemburuan itu, ya, adalah sumber kehidupan, kebaikan, ya, pada hati tersebut, ya. Hati itu akan hidup ketika pada hati itu masih ada api kecemburuan. Kal hararatil ghariziyati li hayati jamil badan, sebagaimana panas tubuh, ya, yang ada pada jasad manusia yang menunjukkan kehidupan badan tersebut, ya. Badan seseorang itu kalau mati sudah dingin, ya. Selama hidup maka akan masih ada panas yang ditimbulkan oleh jasad tersebut. Maka sebagaimana badan, hati sumber panasnya adalah ghirah, ya, kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan maka mati hatinya. Qala fal ghairatu hararatuhu wa naruhu. Maka kecemburuan itu merupakan sumber panas dan api pada hati tersebut. Allati tukhriju ma fihi minal khubuthi wassifatil madhmumati. Yang dengan api kecemburuan tersebut dikeluarkan dari hati itu kotoran-kotoran yang jelek, yang buruk. Demikian pula sifat-sifat yang tercela akan hangus yang ada dalam hati seseorang selama api kecemburuan itu masih nyala, masih kuat, maka akan terbakar perkara-perkara sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati seseorang. Qala kama yukhrijul kiru khabathadz dzahabi wal fiddati wal hadid. Sebagaimana api pada pandai besi, ya. Api yang ada pada pandai besi itu menghilangkan kotoran-kotoran, materi-materi yang buruk, materi-materi yang rendah, yang tidak berharga dari emas dan fiddah dan hadid, ya. Besi, ya. Dengan dibakar maka akan nampak terpisahkan emas yang murni dengan emas yang imitasi. Yang murni akan tetap, sedangkan yang imitasi akan leleh, hilang. Demikian pula pada perak, demikian pula pada besi. Besi yang bagus, kalau dibikin pedang untuk nebas unta, perutnya itu langsung putus. Besinya bagus, besi Damaskus. Tapi kalau besinya besi buruk, besi yang jelek, ya, untuk motong wortel saja tidak kuat. Ya. Taib. Maka dengan gairah yang ada pada hati seseorang akan hilang, akan tereliminasi sifat-sifat yang buruk itu. Keluar sedikit demi sedikit dari hati dia. Baik, maka ini perkara yang penting, ya. Sumber kehidupan hati kita. Qala wa asrafun nas wajaduhum wa alahum himmatan asadduhum ghiratan ala nafsihi wa khasatihi wa umumin nas. Maka manusia yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya adalah manusia yang paling berat, maring keras, paling besar ghirahnya terhadap dirinya sendiri. Tidak ridho, tidak rela pada dirinya itu ada perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang pada dirinya ada perkara yang tidak terpuji. Tidak senang pada dirinya ada perkara-perkara yang tidak ma'ruf, ya. Ada perkara yang mungkar dari ucapan dia, dari perbuatan dia, dari tangannya, dari matanya, dari mulutnya, dia segera benahi karena dia cemburu, dia tidak senang, ya. Ada perkara buruk pada dirinya. Wa khasatihi, demikian pula cemburu terhadap orang-orang dekat dia, orang-orang khusus dia. Kalau muncul perbuatan buruk pada orang dekatnya, segera dia luruskan, ya. Segera dia nasihati, ya, dia benarkan, tidak dibiarkan saja, ya, tidak dibiarkan saja. Qala wa umumin nas, bahkan kepada seluruh manusia, siapapun dia, kalau dia melihat perkara yang buruk pada orang lain, maka dia tidak ridho, dia tidak rela, dia tidak terima, ya, merasa bertanggung jawab, ya, harus dirubah. Ini perkara yang mungkar. Ini perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tergerak hatinya karena api ghairah tadi, ya. Hidup hati dia, ya. Ada perkara yang mungkar dibenarkan, diluruskan, ya. Qala wa li hadza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aghyaral khalqi 'alal ummah. Wallahu subhanahu wa ta'ala asyaddu ghairatan minhu. Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling besar kecemburuannya terhadap makhluk ini, terhadap manusia seluruhnya, terhadap umat ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi kecemburuannya dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kama tsabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana dalam sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ata'jabuna min ghairati sa'din la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuannya Sa'ad? Sa'ad ibn Ubadah, Sayyidul Khazraj. Sungguh benar-benar aku lebih cemburu dibanding dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu dibandingkan aku. Ya. Taib, dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Sa'du ibnu Ubadah, lau ra'aitu rajulan ma'am ra'ati, la darabtuhu bisayf ghairu musfahin. Sungguh, kalau aku melihat ada seorang laki-laki bersama dengan istriku, ya, maka benar-benar aku akan menebasnya dengan pedang, bukan dengan bagian yang tumpulnya, tapi dengan yang tajamnya. Fabala wadhalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapannya Sa'ad bin Ubadah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, lau ra'aitu rajulan ma'amrati, a'umhiluhu hatta ati bi'arba'ata suhudin. Ya Rasulullah, kalau seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, apakah aku tunggu, biarkan dia, kemudian aku datangkan 4 saksi, ya, 4 orang sebagai saksi yang diterima untuk mempersaksikan perbuatan fahisyah ini. Gitu. Maka beliau mengatakan, wallah, ya, la umhilhu hatta darabtuhu bisayf. Ya. Aku tidak akan biarkan nunggu manggil saksi yang lain supaya menjadi saksi, ya kan? Supaya tuduhannya diterima, ya, dengan 4 saksi tadi. Tidak, langsung tebas saja. Ya. Ini bentuk kecemburuan, ya, sangat ibni Ubadah terhadap orang dekatnya, ya, tidak ridho, tidak rela orang dekatnya berbuat keburukan, berbuat kejelekan. Ya. Taib. Ini perkara yang mulia, ya. Karena ketika seorang tadi maksiatnya bertambah, bertumpuk, ghirahnya mati, ya, api ghirah pada hatinya mati, itu sudah dia akan membiarkan perbuatan buruk, perbuatan jahat pada dirinya, pada keluarganya, pada orang-orang dekatnya, lebih-lebih pada orang lain, ya. Taib. Dan bahkan dia menghasung untuk berbuat buruk itu. Dia mempromosikan, ya. Dia yang mempropagandakan kejelekan itu, ya. Supaya manusia ikut berbuat buruk seperti dia, gitu. Ketika hatinya sudah mati. Waliyadzubillah. Ya. Taib, qala fi sahih aidan annahu qala fi khutabil fi khutbatil kusuf. Demikian pula dalam Sahih Muslim. Beliau bersabda ketika khutbah salat gerhana, qala ya ummata Muhammadin, ma ahadun aghyaru minallahi an yazniya abduhu au tazni amatuhu. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya berzina atau hamba perempuannya berzina, yakni berbuat perkara yang fahisyah, perkara yang buruk. Qala fi sahih aidan anhu annahu qala, la ahada aghyaru minallah min ajli dhalika harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa la ahadun ahabbu ilaihi al-udhru minallah min ajli dhalika arsala ar-rusula mubashirina wa mundhirin, wa la ahadun ahabbu ilaihi al-madhu minallah min ajli dhalika athna ala nafsihi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, karena sebab kecemburuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan perbuatan-perbuatan keji. Tidak ridho, tidak rela hambanya terjatuh kepada perkara yang buruk, perkara yang keji, perkara yang rendah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada seorang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima uzurnya tersebut, diampuni, dibebaskan, tidak dihukum. Min ajli dzalika arsala rusul mubasyirin mundzirin, karena sebab Allah mencintai uzur, Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengikutinya dan sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang yang menentangnya. Diberi peringatan oleh para rasul sebagai bentuk i'dzar minallah. Qala wala ahadun ahabu ilaihil madhu minallah, dan tidak ada seorang pun yang lebih senang dengan pujian dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dirinya sendiri. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah memuji dirinya. Tabarakalladzi ja'ala fis-sama. Dan yang lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib qala fajama'a fi hadzal hadis bainal ghairatil lati asluha karahatul qiya al-qaba'ih wa bughdha. Dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dua sifat. Yang pertama adalah ghairah. Ghairah itu sumbernya adalah ketidaksenangan terhadap perkara-perkara yang buruk. Dan kebencian terhadap perkara-perkara yang buruk. Maka dia ghairah, dia cemburu. Kalau nampak perkara buruk, ada perbuatan buruk, ada ucapan buruk, tidak terima dia. Dia tidak terima, pada dirinya, pada orang dekatnya, atau pada orang lain, Taib. Maka itu asal dari ghairah, Tidak dibiarkan saja, biarkan saja dia yang nanggung dosanya, Biarkan saja dia yang akan menanggung akibatnya. Tidak, Maka orang yang ghairah akan cemburu, akan dia hilangkan perkara yang ubah tadi, perkara yang buruk itu. Qala baina mahabbatil udhri alladhi yujibu kamalal adli warrahmati wal ihsan. Sifat yang kedua adalah kecintaan terhadap udhur. Mencintai udhur. Suka terhadap udhur. Menerima udhur. Dengan udhur itu mengharuskan, dengan terkumpulnya dua sifat itu, ghairah dan mahabbatul udhri, kecemburuan dan kecintaan kepada udhur, Kalau seseorang itu ghairahnya besar tapi tidak senang terhadap udhur, maka dia akan melampaui batas, lihat keburukan sedikit, orangnya sudah afan-afan ini keliru, sudah enggak, tes-tes ya, enggak. Ini kalau ghairahnya lebih besar, enggak imbang gitu. Nah, sebaliknya kalau mahabbatul udhurnya lebih besar ya. Ada orang ngomong buruk, berbuat jelek, anu sudah. Kemudian dia kelihatan sengaja enggak ada anu, kemudian sudah mengungkapkan, oh itu tadi begini, oh sudah, tidak apa-apa. Nanti ada lagi, oh tidak apa-apa. Sudah, tidak apa-apa, apa-apa tidak apa-apa. ini kalau mahabbatul udhurnya lebih besar. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala terkumpul dua sifat itu, ya. Ghairah dan mahabbatul udhur. Nah, dengan terkumpulnya dua sifat itu, yujibu kamalal adli warahmati wal ihsan, mengharuskan sifat kesempurnaan keadilan, ya. Sempurna keadilannya, sempurna kasih sayangnya, dan sempurna kebaikannya, ya. Hukumannya bukan karena kezaliman, kemudian uzurnya, kalau memberi uzur bukan karena kelemahan, ya. Wa annahu subhanahu ma syiddati ghairatihi yuhibbu an ya'tadhira ilaihi 'abduhu, ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat besar sifat ghairahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai dari hamba-hambanya yang minta uzur, ya. Mengakui dosanya, ya. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan terhadap dosa-dosa dia, ya. Minta ampunan kepadanya, ya. Wa yaqbalu udhra man i'tadhara ilaihi, dan Allah menerima, ya, uzur orang-orang yang meminta uzur kepadanya. Wa innahu la yu'akhidhu 'abidahu birtikabi ma yaghuru min irtikabihi hatta ya'dhira ilaihim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum hambanya, tidak menghukum manusia karena sebab melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah, yang menjadikan Allah ghirah terhadapnya karena melakukannya, sehingga Allah memberi udzur kepada mereka, ya. Taib. Antum perhatikan berapa banyak manusia yang lebih zalim, ya, dibandingkan orang-orang yang taat, ya. Allah Subhanahu wa taala dituduh memiliki istri, ya. Dituduh memiliki anak, ya. Disekutukan dengan sapi, ya. Sapi diberi bentuk ibadah, ya. Kuburan diberi macam-macam ibadah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seorang raja di dunia, ya, dia punya kekuasaan yang luas misalkan. Hak khusus dia diambil oleh rakyat jelata misalkan. Apa yang terjadi, ya? Enggak akan nunggu lama, ya kan? Akan datang pasukannya. Menangkap rakyat itu, ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala suka memberi uzur, ya. Demikian kezaliman manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan takadu samawatu yatafattarna min fawqihin. Ali, surat Maryam itu, ketika orang-orang mengatakan Allah memiliki anak, maka hampir luluh lantak gunung. Sebelum itu, takatus, takatus sama watu, wal ardu, watakatus sama watu yatafatorna minhu, watansakul ardu, watahirul jibalu hadda, anta aulir rahmani walada, wa ma yambagi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir samawat, makhluk yang besar, yang kokoh, yatafattarna, berguguran, luluh lantak. Watan sakul ardu, watahiru jibalu hadda. Terbelah bumi, gunung luluh lantak. Kenapa? Anda awli rahmani walada. Karena sebab ucapan manusia, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Taala memiliki anak. Itu bukan kezaliman yang kecil, ya. Bukan kezaliman yang rendah, bukan kezaliman yang biasa, ya. Allah Subhanahu wa Taala Malikul Muluk, ya. Al-Hayyul Qayyum, ya. Dituduh dengan tuduhannya demikian. Kondisinya itu, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Taala, ya, tidak memberi uzur kepada manusia, sudah binasa bumi ini, ya. Bumi dan seluruh isinya tidak ada apa-apanya. Allah tidak butuh sama sekali pada bumi ini, ya. Pada makhluk, pada alam semesta itu, ya. Baik. Akan tapi Allah masih memberikan uzur, ya. Memberi uzur, memberi uzur. Baik. Pada diri kita sendiri saja, ya. Berapa banyak kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat, ya. Terus-menerus, berulang, berkali, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Taala masih memberikan makan, masih memberikan kesehatan pada kita, ya. Baik. Maka ini perkara yang sendaknya kita perhatikan, ya. Allah tidak butuh pada kita, ya. Allah tidak butuh pada sujud kita, ya. Allah tidak butuh pada lapar dan hausnya kita, ya. Taib. Maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa terus-menerus introspeksi, ya. Berapa banyak dosa, ya. Kembali segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Taib. Qala wa hadza ghayatul madhi wal ihsan wa nihayatul kamal fa inna katsiran mimman tasdattu ghairatuhu minal makhluqin tahmiluhu siddatul ghairati ala sur'atil iqa wal uqubati min ghairi idzarin minhu, ya. Maka dua sifat tersebut yang ada pada Allah Subhanahu wa Taala itu merupakan puncak dari kemuliaan, puncak dari kebaikan, dan puncak dari kesempurnaan. Karena kebanyakan manusia, dari orang-orang yang besar ghirahnya, dari makhluk, ya, maka besarnya ghirah itu membawa dia kepada segeranya dia, cepatnya dia untuk memberi hukuman tanpa memberi uzur, ya. Orang salah satu sedikit langsung dihukum, orang langsung salah sedikit langsung diberi hukuman, gitu. Wa min ghairi qabulin li udhrin min mani tadzara ilaihi, dan tanpa tidak menerima uzur orang-orang yang minta uzur kepada dia. Bal yakunu lahu fi nafsil amri udhrun, padahal pada perkara itu, pada perbuatannya dia itu yang nampaknya mungkar, itu ada uzur pada dia. Ternyata dia tidak tahu, ternyata dia lupa, ternyata dia tidak sengaja, dan seterusnya. Qala wala tada'uhu siddatul ghirati an yakbala udhrahu. Dan tidaklah besarnya ghirah Allah Subhanahu wa Taala itu menjadikan dia tidak menerima uzur. Wa katsirun mimman yakbalul ma'adzir yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghairati hatta yatawassaa fi turukil ma'adzir. Sebaliknya, kebanyakan orang yang menerima uzur itu sebabnya adalah karena kecilnya, sedikitnya rasa ghirah pada dirinya. Tidak ada kekuatan ghirah yang ada pada hatinya, sehingga dia memperluas uzur, ya, kepada manusia. Apa-apa sudah, tidak apa-apa. Qala wa yara udhran ma laysa bi udhrin, bahkan sampai-sampai dia menganggap sesuatu itu udhur, walaupun sudah jelas tidak ada udhur pada dia, ya. sudah diperingatkan, sudah diberitahu, sudah dinasehati, ya. Dia lakukan dengan sadar, ya. Qala hatta ya'tadhira katsirun minhum bil qadar. Bahkan sampai-sampai kebanyakan mereka memberi udur dengan takdir. Oh, kamu kok berbuat demikian? Ini takdir, ya. Taib. Menjadikan takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai udurnya. Qala kullun minhumma ghairu mamduhin 'alal itlaqi. Maka masing-masing dari kedua kelompok tadi, yang besar rasa ghirahnya saja atau besar rasa mahabbatul udhri saja, itu bukanlah perkara yang mamdu, perkara yang terpuji secara mutlak, ya. Taib. Qala wa qad sahani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian bagaimana harusnya kita ghirah kapan enggak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna minal ghairati ma yuhibbuhallahu wa minha ma yubghiduhallahu. Falati yubghiduhallahul ghairatu fi ghairi ribatin. Taib. Sempurnanya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Afan, Jabir bin Atik, ya. Jabir bin Atik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul minal ghirati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Di antara rasa ghirah, ya, sifat ghirah itu ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Fa'amal lati yuhibbuhallahu fal ghairatu firribati. Sedangkan ghirah yang Allah cintai adalah ghirah karena pada perkara riba. Ar-ribah, yakni fi madhinatil fasad, ghirah pada tempat-tempat yang diduga akan muncul keburukan pada perkara tersebut, ya. Zaharat amaratul fasad fi mahali, nampak tanda-tanda keburukan pada tempat tersebut, maka dia ghirah, ya. Ada sesuatu yang nampaknya akan muncul perkara yang buruk, ya, maka dia cemburu, ya. Maka itu terpuji, ya. Seperti ghairahnya Sa'd bin Ubadah tadi, ada orang bersama istrinya, ya, enggak dikenal, enggak tahu siapa dia, ya. Maka itu mahalur riba, ya. Mahal at-tuhmah, ya. Maka harus cemburu, ya. Itu cemburu yang dicintai, ya. Wa amal ghairatu allati yubghiduhallah fal ghairatu fi ghairi ribatin. Sedangkan ghairah yang Allah benci adalah ghairah tidak pada perkara yang menimbulkan tuhmah, menimbulkan tuduhan, menimbulkan keburukan, ya. Disebutkan contohnya seperti seorang yang cemburu ketika ibunya dimadu misalkan, ya. Bapaknya nikah lagi, ya. Atau saudarinya, ya, dinikahi jadi istri keempat misalkan, dia cemburu, itu bukan pada tempatnya, ya. Itu perkara yang hak, itu perkara yang syar'i, sunnah, ya. Maka enggak pada tempatnya melakukan cemburu pada perkara tersebut. Itu ghairah allati yubghiduhallah fi ghairi ribatin, tidak pada perkara yang menimbulkan tuhmah. Itu hak, itu enggak ada pelanggarannya sama sekali, gitu. Taib. Qala Dan dalam kelanjutan hadis, wa inna minal khuyala ma yubghidullah wa minha ma yuhibbullah. Dan di antara sikap sombong dalam perilaku, ya, jalannya nampak sombong, ya, itu ada yang dicintai dan ada yang dibenci. Ya. Fa'amal khuyala allati yuhibbullah fakhtiyalu rajul nafsahu indal qital. Kesombongan, ya, berjalan, bersikap dengan angkuh, itu dicintai ketika pada keadaan sedang perang, bertemunya dua musuh. Nah, kalau dia masih berani nampilkan kegagahannya, berarti dia seorang yang pemberani, yang sejati, ya. Dan keberaniannya itu akan melemahkan mental musuhnya, ya. Berani sekali dia, ya. Musuhnya yang akan gugur mentalnya, ya. Itu khuyala yang dicintai, ya, pada tempatnya, ya. Nggak di depan anak kecil, ya. Taib. Wakhtiyaluhu indas sodakoh, ya. Ikhtiyal indas sodakoh disebutkan, yakni la yubali bima yu'ti. Dia tidak peduli dengan apa yang dia berikan, ya. Dia tidak menganggap bernilai harta yang dia keluarkan untuk sodakoh itu, ya. Dia tidak menyebut-nyebut, saya beri fulan, tidak. Dia keluarkan itu seolah-olah dia tidak ada nilainya bagi dia, ya. Tidak menganggap bernilai pemberian dia, ya. Taib, itu khuyala inda sodakoh, ya. Itu Mahmud, ya. Wa amalladhi yubghidullah fakhtiyaluhu fil baghi, ya, wal fakhr. Sedangkan ikhtiyal, sombong, angkuh, yang dibenci adalah ketika perbuatan zalim, ya, mendzalimi manusia, ya. Sombong, angkuh, mendzalimi manusia, maka itu madzmum, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib qala wa innamal mamduh iktiranul ghairati bil udhri. Hanyalah yang terpuji adalah bergabungnya, bergandengannya ghirah dengan uzur, ya. Ya, dia cemburu. Tetapi kalau orang itu menyampaikan uzurnya dan makul, uzurnya masuk akal, ya, bisa diterima, ya, diterima, ya. Fayagharu fi mahalil ghirah, ya. Maka dia cemburu pada tempatnya. Wa ya'dhuru fi maudhi'il udhri, memberi udhur pada tempatnya juga, ya. Wa man kana hakadha fahuwal mamduh haqqan. Maka barang siapa yang seperti ini sifatnya, maka dia adalah orang yang terpuji yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna nasarullah taufiq lijami' sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.